السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masuk ke kaidah ketiga sekarang ya al-qaidatu as-salisatu kaidah ketiga. Kita bacakan dulu matannya ya. Baru nanti antum yang baca syarahnya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan selesai di pertemuan pagi ini kaidah ketiga ini. Faqala al-muallif al-imam al-mujaddid rahmatullah alaih. Nah, berkata penulis kitab Qaidul Arba ini, risalah Qaidul Arba ini itu al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekhul Islam. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau hadir muncul ala unasin di tengah-tengah manusia yang mutafarriqin fi ibadatihim. Yang berbeda-beda peribadatan mereka. Ya, yang beragam peribadatan mereka. Minhum di antara mereka man ya'budul malaikah, ada yang beribadah pada malaikat. Wa minhum di antara mereka alhamdulillah yahdikumullah yuslibalakum ya. Wa minhum di antara mereka man ya'budul anbiya'a was-salihina, di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjara, di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua, mengkafirkan mereka semua, ya, mendakwahi mereka semua, mengajak mereka semua untuk bertauhid. Wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka antara penyembah wali orang soleh, penyembah nabi, penyembah malaikat, penyembah batu, pohon, penyembah matahari, bulan, tidak dibedakan. Ya, kenapa sih demikian? Syekh untuk apa membawakan kaidah ketiga ini? Dikarenakan musyrikin zaman Syekh, apalagi musyrikin zaman sekarang, itu mencoba beralibi, ya, dengan menyatakan lo beda. Di masa musyrikin Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerangi, mengkafirkan, mendakwahkan para penyembah berhala, batu, kayu, pepohonan, penyembah matahari, bulan. Kalau kami kan mendekatkan diri kepada Allah, ya mereka juga nanti enggak ngaku beribadah ya, padahal mereka memberikan ibadah. Kami kan mendekatkan diri kepada Allah dengan bertawasul kepada orang-orang soleh, gitu. Tawasulnya dalam bentuk apa? Ternyata mereka berdoa kepada orang soleh tersebut, atau berdoa kepada Allah melalui perantara orang soleh tersebut, atau memberikan ibadah yang mereka itu nggak sadari atau mereka nggak ketahui itu adalah ibadah, yaitu dengan memberikan sembelihan untuk orang-orang soleh tersebut, wali-wali tersebut, makam habaib. Mereka berikan sembelihan. Ya, mereka tawaf di kuburannya, itu adalah ibadah. Mereka beristighosah kepada wali-wali atau kuburan orang soleh tersebut, itu adalah ibadah. Nah, mereka enggak sadar di sinilah. Ya, mereka enggak sadar. Dan ketidaksadaran mereka, itu juga yang menimpa ketidaksadaran musyrikin Quraisy dahulu. Tatkala mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara kuburan-kuburan keramat. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan, menjadikan wali-wali kuburan orang-orang soleh sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Apa kata mereka? Mereka juga mengingkari bahwasanya mereka beribadah kepada kuburan orang soleh tersebut. Mereka mengatakan, mana abuduhum? Kami tidak kok beribadah kepada kuburan wali-wali ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan tindakan kami ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, musyrikin zaman sekarang, zaman milenial ini, mereka juga demikian. Ya, alibi mereka itu seperti musyrikin Quraisy. Kami kan cinta orang soleh, maka kami ya berupaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan perantara mereka, yaitu dengan kami memberikan sesaji kepada mereka, sembelihan pada mereka, beristighosah pada mereka, beristianah pada mereka, berdoa kepada Allah melalui perantara mereka. Bahkan diantara musyrikin zaman sekarang yang lebih kafir daripada Abu Jahal, lebih kafir, lebih murtad daripada Abu Lahab, itu bukan lagi berdoa kepada Allah dengan perantara mereka. Ini kan kesyirikannya musyrikin Quraisy. Nah, di antara mereka ada yang langsung berdoa kepada para wali. Semisal tokoh sufi Amerika yang sering datang ke Indonesia atau beberapa kali datang ke Indonesia, Al-Kabbani, ya, sufi Amerika, itu terang-terangan minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani agar diselamatkan. Tolong kami Agisna, Agisna, tolong kami Syekh Abdul Qadir Jilani. Rijalallah, minta itu. Mintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sementara musyrikin Quraisy di kaedah kedua yang telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, tindakan mereka yaitu kesyirikan mereka beribadah kepada selain Allah itu bukan meyakini bahwa selain Allah yang mereka ibadahi tersebut dapat memberikan manfaat mudarat kepada mereka atau memiliki sifat rububiyah atau sifat uluhiyah. Tidak, itu semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apakah cari syafaat di sisi Allah atau ingin mendekatkan diri kepada Allah supaya wali-wali yang mereka ibadahi ini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kan begitu di Al-Qur'an. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kok kepada para wali-wali ini melainkan agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, atau cari syafaat di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat untuk mereka sedikit pun. Mereka mengatakan, ya, para wali-wali yang kami ibadahi ini adalah para juru syafaat pembela kami kelak di sisi Allah. Di sisi Allah. Nah, ya, baik, lagi lanjut. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan kaidah ketiga ini karena musyrikin di zaman beliau, terlebih lagi zaman sekarang, itu mulai beralibi, ya, untuk membedakan diri mereka dengan musyrikin Quraisy. Oh, kami bukan musyrikin. Musyrikin nyembah batu. Kami memberikan ibadah kepada orang soleh. Kan tujuannya bertawassul kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sama aja. Karena yang Nabi perang, yang Nabi kafirkan, yang Nabi dakwahkan, ajak mereka kepada tauhid, semua yang beribadah kepada patung, kayu, batu, bulan, matahari, malaikat, dan yang beribadah kepada Nabi dan orang soleh. Nah, sama aja. Ya, tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa dalilu, ya, dalil akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semua orang-orang kafir tersebut hingga tidak ada lagi fitnah kesyirikan dan agama ini semua milik Allah. Wa dalilu syamsi wal qamari, dalil akan disembahnya matahari dan bulan ialah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Ini ayat kauniyah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan. La tasjudu lisyams wala lil qamar. Jangan kalian beribadah kepada matahari dan juga jangan kalian beribadah kepada bulan. Ya. Wa dalilul malaika, dan dalil disembahnya malaikat ialah firman Allah Ta'ala, la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan, ya, malaikat dan nabi sebagai rob, Tuhan yang diibadahi. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwasanya para nabi disembah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ialah firman Allah, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, anta qulta lin nas attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa, bukan karena Allah enggak tahu, tidak, tetapi meminta ikrar, ya, meminta penetapan sendiri dari Nabi Isa. Allah Ta'ala berfirman, anta wahai Isa, apakah kamu qulta lin nas, yang mengatakan kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikanlah diriku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, sebagai dua ilah, dua Tuhan selain Allah. Apakah kamu ngomong begitu? Ya, kata Nabi Isa, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ya, kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Ya, enggak layak bagiku untuk mengatakan apa-apa yang tidak benar. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku memang mengatakan demikian, pasti engkau mengetahuinya ya Allah. Ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku, ya, jiwaku. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau ya Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, Nabi Isa disembah. Kan Nabi ya, Uzair disembah. Baik. Wa dalilus salihin, dalil akan disembahnya orang-orang saleh ialah firman Allah Ta'ala, ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Ulaika alladzina yad'un. Ya. Dan mereka itu orang-orang saleh. Ya, dan orang-orang saleh yang mereka sembah, ternyata orang-orang saleh tersebut ya betagun, itu ternyata mencari ya ila rabbihim alwasilah, mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ya. Ternyata yang disembah sendiri pun takut kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatah. Si yang disembah apa atau si penyembahnya? Ya. Yang lebih dekat pada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Ternyata yang disembah, ya, orang-orang saleh yang disembah takut kepada azab Allah. Ya. Wa dalilul ahjar, lihat banyak sekali orang saleh yang sekarang disembah. Syekh Abdul Qadir Jilani disembah. Syekh Abdul Qadir Jilani enggak pernah mengajarkan manusia agar beliau disembah. Ya, namun karena sifat gulu berlebihan ya pada manusia sehingga akhirnya beliau disembah. Wa dalilul ahjar wal asjar, dalil akan disembahnya bebatuan dan pepohonan ialah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wal manata salisatal ukhra. Ya. Apakah kalian tidak ya, bagaimana pendapat kalian dengan berhala kalian lata uzza ya dan manat salisatal ukhra, dan manat ini berhala yang terbuat dari pohon ya, batu, dan manat berhala yang ketiga. Wa hadisu Abi Waqidin Al-Laisi, dan juga hadis Abi Waqid Al-Laisi, salah seorang sahabat yang masuk Islamnya pasca Fathul Mekkah, artinya dia baru masuk Islam. Kata dia, kharajna ma'an Nabi SAW ila Hunain. Kami pernah keluar dari Mekkah menuju ke Hunain ya bersama Nabi SAW untuk berperang. Ya, ini baru masuk Islam. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Ya, kami baru saja lepas dari kekafiran. Baru. Ya, walil musyrikin, ketika lewat kaum musyrikin, ternyata kami melihat lil musyrikin sidratun. Kaum musyrikin memiliki pohon sidrah. Pohon apa itu namanya? Sidr itu apa namanya bahasa kita? Bidara. Ya, aku jadi lupa ya. Nah, pohon bidara. Ya'kufuna indaha, yang mereka biasa iktikaf di sisi kuburan bidara tersebut. Bidara besar ya. Bukan bidara kayak di rumah antum pakai pot. Ya. Namun ini bidara besar. Ya. Yang mereka iktikaf di sisi kuburan apa namanya? Kuburan apa? Pohon bidara besar tersebut. Yanutuna biha aslihatahum. Mereka biasa menggantungkan ya di pohon bidara tersebut senjata-senjata mereka. Karena musyrikin punya i'tiqad, keyakinan kalau senjata pedang, panah, tombak, ya perisai digantungkan di pohon tersebut, maka senjatanya menjadi sakti mandraguna, senjatanya menjadi ampuh ya, dan seterusnya dari keyakinan ya kufur mereka tadi. Yuqalu laha zatu anwat. Nah, pohon bidara ini biasa disebut dengan zatu anwat. Ya, yang memiliki gantungan-gantungan gitu. Famaror Nabi Sidrotin, kami pun melewati pohon bidara tersebut. Nah, ini sahabat yang baru masuk Islam ini karena biasa ya nyembah berhala, walaupun udah masuk Islam, ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna, maka kami mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Oh ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon gitu dong, kayak gitu. Zatu anwat, bidara yang bisa ngalap berkah di situ sebagaimana mereka musyrikin punya zatu anwat. Maka Nabi sallallahu marah ya, bertakbir Allahu akbar, marah dan mempermisalkan keadaan mereka dengan keadaan Bani Israel ya, yang mengucapkan kalimat yang serupa kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka bertobat. Jadi di Kasyfus Syubuhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan kaidah pentingnya. Orang yang mengucapkan, melakukan ucapan kekufuran, kemudian diingatkan, dia berhenti di situ, bertobat di situ, maka dia tidak dikafirkan. Ya, sahabat tadi, ya, yang minta kepada Nabi untuk dibuatkan pohon supaya pohonnya bisa dijadikan tempat ngalap berkah, ya, dia berhenti. Ya, maka dia tidak dikafirkan. Baik, kita masuk ke syarah di sini. Nah, fadhal, buakila, baca. Jazakallahu khairan. Ahsanta. Naam. Syarah kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya, hafizahullah taala, hadhil qaidatu fiha muqaddimatun wa natijatun. Kaidah ini, di dalam kaidah ini terdapat muqaddimah dan natijah. Muqaddimah prolognya apa dan nanti hasil kesimpulannya apa. Ya. Nah, ini ada prolog dan hasil kesimpulan. Ya. Amal muqaddimah, adapun muqaddimah prolognya ini, fahiya raji'atun ila ma'rifati halil Arab. Muqaddimahnya itu yaitu nanti kembali kepada, ya, merujuk kepada pengetahuan kita akan kondisi orang-orang Arab. Ya. Bima akhbarallahu anhum fi ibadatihim. Terkait tentang apa yang Allah kabarkan kepada mereka, Allah kabarkan tentang mereka, Allah kabarkan kepada kita di Al-Qur'an, ya, tentang mereka terkait peribadatan mereka. Ya, bahwasanya orang-orang Arab itu punya sesembahan yang sangat banyak. Ada yang nyembah orang soleh, ada yang nyembah nabi, malaikat, nyembah batu, kayu, nyembah matahari, bulan. Wa alihatil Arabi. Ya, Allah kabarkan pada kita juga, ya, tuhan-tuhannya orang Arab, sesembahan orang-orang Arab, al-batilah tentunya yang palsu, yang batil. Allati kanu ya'budunaha, yang mereka beribadah kepada tuhan-tuhan tersebut. Kanat mutanawwi'atan. Ternyata tuhan-tuhan orang Arab itu beragam. Ya, beragam, bervariasi. Ada yang dalam bentuk kuburan wali, kuburan keramat, kuburan orang soleh, ya, para nabi, kemudian apalagi matahari, malaikat, bulan, dan seterusnya. Bayu, batu, kayu, ya, pohon, ya, patung, dan seterusnya. Faminhum man kana ya'budu syamsa wal qamara. Ya, di antara mereka orang-orang Arab ada yang beribadah kepada matahari, bulan. Wadakara dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil dalik. Ya, dalil argumentasi akan hal ini. Yaitu firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wa la lil qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ya, sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu jika kalian memang betul-betul beribadah, benar-benar beribadah kepadanya. Ya, kenapa Allah Ta'ala berfirman in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul beribadah kepadanya. Karena musyrikin Quraisy dahulu memang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Bahkan ketika dalam keadaan genting, peribadatan mereka murni kepada Allah, tidak syirik sama sekali. Namun mereka beribadah pada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, itu hanya dikala lapang, dikala kondisi bukan genting, ya. Abu Jahal di perang Badar itu berdoa kepada Allah agar dia dimenangkan dan dikalahkan kaum muslimin. Kurang ajar itu Abu Jahal. Dia berdoa kepada Allah. Musyrikin Quraisy, mereka sudah rutin tiap tahun haji. Ya. Hajinya untuk siapa? Untuk Allah. Mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Wa hadha naw'un min al-Arab. Ini salah satu sampel contoh dari kalangan orang-orang Arab. Ta'ifatun kanat ta'budu syamsa wal qamar. Ada sebuah kelompok yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa min ghairil Arab aidan, dan juga selain orang-orang Arab juga demikian. Wa minhum man kana ya'budu syajara wal hajara. Di antaranya mereka ada yang beribadah kepada batu, kayu, ya. Apa? Pohon, batu, ya. Di antara mereka wa minhum man kana ya'budu al malaika. Ada yang beribadah kepada malaikat. Kama qala subhanahu azza wajal, sebagaimana Allah azza wajal berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Tatkala Allah pada hari Allah mengumpulkan mereka semua. Summa yaqulu lil malaika, kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Allah tahu ini, cuman Allah minta ketetapan ikrar dari malaikat. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun, kata Allah kepada malaikat. Eh, apakah mereka beribadah kepada kalian wahai malaikat? Qalu, malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna min dunihim, engkau ya Allah adalah pelindung kami, bukan mereka. Ya. Wa kana minan nas minal arab wa ghairihim, dan dahulu manusia, apakah orang Arab atau yang lainnya, yusyriku bil malaikah, mereka menyekutukan Allah dengan juga beribadah kepada malaikat. Wa minhum man kana yusyriku bil anbiya, di antara mereka juga ada yang menyekutukan Allah dengan beribadah kepada para nabi. Siapa para nabinya? Misli Isa, ya, semisal Nabi Isa alaihissalam, ya, kaum Nasrani beribadah kepada Isa. Qala azza wa jalla fi haqqih, Nabi Allah taala berfirman terkait Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Ya, ini juga Allah bukannya tidak tahu, namun Allah minta ikrar dari Nabi Isa sendiri. Ya, dan tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bi haqqin. Ya. Tidak layak bagiku untuk mengucapkan apa-apa yang tidak benar, tidak hak. In kuntu qultuh, kalau memang aku mengatakan demikian ya Allah, faqad alimtah, pasti engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui ya Allah apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, baik. Berikutnya, tafadhal dibaca Syekh Marwan. Qauluhu fa'il dari nazala. Uzair wasanakunu mukhtalifah bil anbiya'i warasul wasalikina warasuli wasalikina وتوجهوا أيضا للأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والأنثى ومناة الثالثة توجهوا إلى شياطين والجن كما قال الله عز وجل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون وأنه كان رجال من الإنس يعبدون الرجال من الجن فزادوهم رهقا هذه أصناف عبادة العرب جاءت في القرآن وقال العرب وظاهرة ظاهرة enggak ada wawnya wa halu arabi zahiratun fiha al farraqa fi'atin man abadal asjar ah asjara والأسنان والشمس والقمر قاتلوهم وأما من جاء قاتلوهم وأما من جاء الصالحين والأنبياء شفعاء وجعل الصالحين والأنبياء قربة مفعول ثاني dari جعل جلفى إلى الله عز وجل فأولئك لا تقاتلونهم لم يأتي هذا التفريق تفريق apa تفريق قاكيكو لا فاعل dari يأتي ya. Atau مشار إليه dari فاعل يأتي itu هذا oh hasbuk cukup ya yeah. Fa usyrika bi Isa maka Allah disekutukan dalam ibadah dengan Isa alaihissalam. Wa usyrika bi salihin Allah disekutukan dengan orang-orang saleh yaitu dengan mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Innalladzina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadu. Sesungguhnya orang-orang yang sabaqat lahum minna alhusna artinya orang-orang yang telah tetap ya untuk mereka kebaikan dari sisi kami husna kebaikan dari sisi kami ya, mereka itulah anha mubaadun mereka itulah orang-orang yang anha dari neraka mubaadun dijauhkan dari neraka la yasmauna hasisah mereka enggak dengar suara neraka jangankan masuk suara neraka aja enggak dengar wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun dan mereka dengan apa yang mereka inginkan ya dari kenikmatan mereka kekal di dalam surga. Waqad jaa fi sababi nuzuliha. Ayat ini terdapat keterangan terkait sebab turunnya ayat ini. Ya. Annahu lamma nazala qauluhu subhanahu wa ta'ala tatkala firman Allah taala turun yaitu firman Allah, "Innakum wa ma ya'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam." Itu adalah umpan jahannam. Ya bahan bakar jahannam. Antala hawaridun, kalian betul-betul pasti masuk ke dalamnya. Ya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Seandainya mereka itu yang kalian sembah itu betul-betul Tuhan, tentulah mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi yang disembah pun masuk neraka. Innakum wa ma ta'budun. Itu adalah sesuatu kalian dan sesembahan kalian adalah umpannya jahannam. Karena togut. Togut itu apa? Ma'ubida min dunillah. Yang disembah selain Allah. Nabi Isa disembah togut bukan? Bukan. Karena apa? Karena Nabi Isa mengingkari. Makanya definisi ulama mengenai togut ini yang lengkap. Ma'ubida min dunillah. Ma'ubida min dunillah wa huwa rad. Segala sesembahan yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho disembah. Ya. Baik. Kullun fiha khalidun. Semua masing-masing kekal di dalam neraka. Maka orang-orang Arab gembira akan hal ini. Ya. Orang-orang Arab gembira akan hal ini. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Isa kan disembah. Ya, Uzair disembah, Nabi Uzair. Ya, kalau kenabian Uzair ini para ulama berselisih ya. Kalau kenabian Nabi Isa jelas mutawatir, nabi dan rasul. Uzair ada yang mengatakan dia adalah orang soleh dari kalangan Bani Israil yang penghafal Taurat. Ada yang mengatakan dia nabi. Ya. Nah, dan karena gulunya orang-orang Yahudi akhirnya mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya. Nah, kata mereka kalau begitu kami kan wahai Nabi Muhammad kami ini kan kamu kafirkan. Kami ini katanya beribadah kepada selain Allah. Berarti kami akan bersama Isa dong. Ya gitu, di neraka gitu kan. Ya. Berarti kami bersama Isa dong. Kan Nabi Isa disembah gitu. Wasanakunu ma'al Uzair. Kalau gitu kami bersama Uzair dong. Wasanakunu ma'akadha wakadha. Kami bersama malaikat dong. Kan malaikat disembah. Kami bersama orang-orang saleh dong. Kan orang saleh disembah. Yaudah gak apa-apa lah gitu. Mereka ngeledek ya. Ngeledek gitu. Ya. Tsumma nazala qawluhu, kemudian firman Allah turun, innal ladina sabaqat lahum minna alhusna, sesungguhnya orang-orang yang telah tetap kebaikan dari sisi kami, ulaika anha muridu mubadun, maka mereka itulah yang dijauhkan dari neraka. Yasmauna hasisa, dengar neraka aja yang kagak gitu. Mereka enggak dengar neraka, artinya Nabi Isa, Uzair, orang saleh itu telah tetap dapat ketetapan kebaikan dari Allah. Maka mereka dijauhkan dari neraka. Kalian aja situ yang masuk neraka, wahai musyrikin. Ya, mereka enggak tahu makna tagut itu apa. Nabi Isa diibadahi tapi Nabi Isa enggak ridho. Ya. Diibadahi Syekh Abdul Qadir Jilani, diibadahi Syekh Abdul Qadir Jilani enggak ridho diibadahi. Siapa itu yang nanti nyungsep ke neraka jahanam bersama penyembahnya? Para tagut, misalkan yang ketika hidup di dunia dia itu orang soleh, dianggap wali, dianggap habaib, dianggap kiai, dianggap ustad, ajengan, dan seterusnya dari ya, panutan di masyarakat. Kemudian dia berwasiat. Kalau saya mati, nanti datang ke kuburan saya, minta pada ulama saya. Atau kalau gak ada berwasiat, dia memang selama hidup dia ngajarin kayak gitu. Ngajak-ngajak orang kayak gitu. Ketika dia mati, ya dicontohin sama murid-muridnya. Nah, ini orang ini, ya, yang disembah ini dan penyembahnya sama-sama itu adalah sebagai apa? Ya, masuk neraka dan hasabu jahannam, bahan bakar neraka. Iya dan billah. Ya. Summa nazala qawluhu qawlullahi, kemudian turun firman Allah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, ini udah. Fatawajjahu bil ibadati al muqtalifati lil anbiya'i wa rusuli wa salihin. Maka mereka menghadap bertawajjuh. Mereka menghadapkan diri, artinya memberikan ibadat, ya, yang beragam kepada para nabi, rasul dan orang-orang saleh. Watawajjahu aidonil asjar wal ahjar. Mereka pun juga memberikan ibadah kepada, ya, pepohonan, bebatuan. Afaraitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan lata uzza dan manat Tuhan yang ketiga yang dari batu, dari pohon? Tawajjahu ila syayatin wal jin, mereka juga memberikan ibadah kepada jin dan setan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal kanu ya'buduna al jin, bahkan mereka beribadah kepada jin. Ya, aktsaruhum bihim mu'minun. Ini sebenarnya ucapan malaikat ya. Tatkala malaikat mengelak ya, mengingkari bahwasanya malaikat ini diibadahi, kata malaikat kepada Allah, mereka itu nyembah jin. Ya. Dan kebanyakan mereka memang beriman kepada jin. Innahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada pria dari kalangan manusia yang minta, ya, beberapa pria rijal dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada jin, ternyata jin itu cuma menambah kesesatan kepada manusia tadi. Hadhihi asnafu ibadatil Arab, inilah berbagai jenis peribadatan orang-orang Arab. Ja'at fil Quran, telah terdapat keterangan di Quran ya mengenai hal ini. Wahalul Arab zahiratun fiha. Nah, kondisi keadaan orang-orang Arab itu sangat nampak jelas. Ya, demikian keadaannya. Ya, mengenai masalah ini, peribadatan mereka. Ya, hal farraqallahu bi amrihi li nabiyhi baina fi'atin wa ukhra? Apakah Allah membedakan ya perintahnya kepada nabinya Ya, agar untuk mengkafirkan suatu kelompok dibedain dengan kelompok yang lain. Kalau kelompok yang beribadah kepada para nabi orang soleh, jangan kafirkan. Jangan diperangi. Kalau yang diperangi yang mana? Yang nyembah batu kayu aja dan semisalnya. Mana ada? Faqalalah, maka sehingga Allah berfirman kepada nabi, man abadal asjar wal ahjar, siapa yang beribadah pada pepohonan dan bebatuan, wal asnam wasyams, kepada patung matahari, wal qamar bulan, qatiluhum, perangi mereka. Wa amma man ja'ala salihina wal anbiya syufa'a, wa ja'ala salihina wal anbiya qurbatan wa zulfa ila Allahi, haulai salihun la tuqatiluhum. Apakah ada Allah berfirman kayak begini? Siapa yang menjadikan orang soleh para nabi sebagai juru pemberi syafaat, yang menjadikan orang soleh para nabi sebagai kurbah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau kalian jangan perangi mereka. Ada kayak gini? Lam yati hadza tafriq. Tidak terdapat perbedaan tersebut. Enggak ada kayak gitu. Ya, barakallahu fiik. Bal ja'al amru wahidun. Pak Majid, apa? Dibaca. Nah, tilkal fi'ati. Malakan, jinian bukan janian, jinian. Maqamun. Maqamun wajahun. Jah. Maqamun wajahun. Gitu. Farkin. Ya, wa ayu farkin. Wa tawajjuhi ilaihim. Hadihi min annahu la farqa baina hadha wa hadha li anna madara li anna madara ana wujudiyati qalbi wa idza qama fil qalbi at-tamdidu fa'il dari qama wal isyraku billahi al musyraku isim maf'ul itu musyrak Qul lahu a'budu mukhlishan lahu dini Al-ubudiyah. Min jihatil abidi. Man tawajjaha. Tawajjah itu fi'il madi. Ya, taib. Taib, taib, taib. Perhatikan, dari mana tadi Syekh Abdul Majid baca? Ya. Bal ja' al-amru wahidun. Bal ja' al-amru wahidan. Ya. Ya, perkaranya ini telah terdapat ketetapannya itu ya satu aja. Ya. Ya, wa hukmun al-jami' dan vonis terhadap mereka semua, penyembah orang soleh, penyembah nabi, penyembah batu kayu. Ya, itu hukumnya ya. Bi annahum kuffarun wa musyrikun, semuanya kafir musyrik. Ya, wa qutilu, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW menyatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Merangi manusia yang mana? Ya, yang beribadah kepada selain Allah. Hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa amarallahu biqitali jami'i tilkal fi'at. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi semua kelompok tersebut. Ya. Wa jami'u ulaikal musyrikin, dan semua mereka itu musyrikin. Ya, semua diperintahkan Allah untuk diperangi. Ja'al amru biqitalihim. Ya. Telah terdapat ya perintah dari Allah untuk memerangi mereka semua. Biduri tafriqin, tanpa ada pembedaan. Oh, kalau penyembah orang soleh jangan diperangi, enggak ada kayak gitu. Ya, telah terdapat keterangan hal ini di firman Allah Taala, di perintah Allah waqatilul. Waqatilul ini fi'il amr. Perintah waqatilul musyrikin kafatan, tuh lihat, perhatikan. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana mereka juga memerangi kalian. Secara semuanya juga mereka memerangi kalian. Hada amun fil jami', ini umum terkait semuanya tadi, penyembah apapun selain Allah. Ya. Wa hadhihi hiya an-natijah. Nah, inilah natijahnya, hasil kesimpulannya. Wa ma qablaha, dan sebelumnya itu hanya muqaddimah, prolognya. Wa idza kana kadzalik, jika memang demikian keadaannya, kana la farqa baina ayyabudu nabiyyan, mereka enggak ada perbedaan antara apakah mereka menyembah nabi au ya'budu hajaran au syajaran, menyembah pepohonan atau bebatuan, ya. Au ya'budu jinniyan, atau menyembah jin, au ya'budu malakan, menyembah malaikat, ya. Fal halu wahidatun, kondisinya sama aja. Paman atapi hadza zaman wa farqa, siapa yang datang di zaman ini, kemudian ya hadir di zaman ini, kemudian farqa, dia membedakan ya antara menyembah wali dan menyembah batu. Ya, waqala, dia mengatakan as-solihun innamahum awliya. Orang-orang soleh mereka para wali. Lahum maqamun indallah. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wal anbiya ulahum maqamun wajahun. Para nabi memiliki kedudukan dan jah. Jah itu sama ya, maknanya kedudukan juga ya. Fa idza istafa'na bihim, kalau kita minta syafaat kepada mereka, fa innalahum jahan indallah. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, ini ya. Mereka lupa syafaat itu milik Allah. Panakul, maka kita katakan ya, sudah setengah delapan tapi ini ya, cukup dulu kali ya. Kita darus dari setengah enam, 2 jam. Ya. Udah habis 3 gelas. Nah, capek udah. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tandain sampai sini ya, belum diartiin, ya, kan depan lah. Wabillahi taufiq wassalamualaikum.